Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa ya ikhwati fillah a'azani wa syakumullah. Kita lanjutkan bab yang baru, bab yang ke-231 atau bab yang ke-263 dalam kitab aslinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu sakinil qura. Bab tentang penduduk desa-desa pedalaman atau pelosok. Artinya tinggal di daerah pelosok yang jauh dari bimbingan ilmu itu perkara yang tercela, tidak dianjurkan. Hadis yang ke-451 atau 579. Qala al-musannifu rahimahullahu taala An Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Qala Ahmad al kufuru al qura. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan padaku, la taskunil kufura, jangan kamu tinggal di desa-desa pelosok. Karena orang yang tinggal di daerah-daerah pelosok, terutama yang jauh dari ilmu, itu seperti ahli kubur. Orang yang tinggal di kuburan. Berkata Ahmad, al-kufur al-qura. Al-kufur itu artinya desa-desa pelosok. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk berdiam diri tinggal menyendiri di kampung-kampung pelosok yang jauh dari ilmu. Kalau di Arab itu di daerah-daerah yang istilahnya itu badui, pedalaman, daerah pedalaman. Karena orang-orang yang badui yang tinggal di daerah pelosok yang jauh dari ilmu, karakternya itu kasar. Dari sisi sopan santun, unggah-ungguh itu kurang. Tapi di satu sisi ada kelebihannya, mereka itu karena rasa malunya kurang. Jadi kalau dahulu para sahabat itu kalau bermajlis dengan Rasulullah kan disifati, kalau kami di hadapan Rasulullah itu seperti seakan-akan itu di kepala-kepala kami itu ada burung yang bertengger. Saking ngantengnya para sahabat kalau bermajlis di hadapan Rasulullah, sampai burung pun gak terbang gitu. Dan bertanya itu sungkan kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat itu senang kalau kedatangan thalibul ilmi dari orang-orang badui. Langsung, ya Muhammad. Langsung tanya kebutuhannya. Ini enggak ada rasa sungkan dari si unggah-ungguh itu memang kurang. Jadi sawanang dapat banyak faedah dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang mereka sebenarnya mau bertanya itu sungkan kepada Rasulullah. Tapi orang-orang Arab badui, karena dari sisi apa, adabnya itu kurang, langsung bertanya. Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang amal yang akan masukkan aku dalam surga. Disebutkan demikian-demikian. Maka para sahabat senang karena banyak faedah dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang polos, lugu. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang. Ini tentunya kalau di daerah pelosok tersebut memang jauh dari ilmu. Peradabannya itu kurang, peradaban ilmunya itu kurang. Tapi kalau misalnya di daerah pelosok di situ memang markasnya ilmu, seperti kalau di zaman itu di Semogbil itu kan apa? Damat itu kan daerah pelosok itu, terpencil, dikelilingi perbukitan itu, gunung-gunung. Tapi di situ markasnya ilmu ya, tidak termasuk yang tercela, bahkan terpuji tinggal di daerah pelosok semacam itu. Tapi kalau pelosok yang jauh dari agama, orang sulit untuk belajar agama, itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena sulit kita untuk memengaruhi mereka. Bahkan kita bisa terpengaruh dengan perilaku mereka yang jauh dari bimbingan ilmu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam di sini melarang la taskunil kubur. Pada Sauban menyatakan kamu jangan tinggal di daerah pelosok. Artinya bagian bumi yang jauh dari pemukiman manusia. Kadang enggak ada yang lewat di situ. Jauh dari kota. Sehingga dipermisalkan oleh Rasulullah, fa'inna sakinal kufur kasakinil kubur. Orang yang tinggal di desa pelosok seperti tinggal di kuburan. Karena penduduk desa-desa pedalaman atau pelosok itu bagi penduduk kota itu seperti orang-orang mati di sisi orang-orang hidup. Sehingga tinggal di desa pedalaman itu seperti tinggal di kubur. Ahlus Syam, penduduk negeri Syam, sekarang Syria dan sekitarnya, Palestina dan sekitarnya itu mengistilahkan Al-Qaryah, desa pedalaman itu dengan kata Al-Kafru. Sehingga Rasulullah menyatakan la taskunil kuburo, jangan tinggal di desa pedalaman, desa yang jauh dari manusia atau yang jarang dilewati orang, jarang tersiar apa dakwah sampai ke desa-desa semacam itu. Maka tinggal di daerah semacam itu dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya penduduk desa-desa pedalaman karena jauhnya mereka dari ilmu itu seperti orang-orang mati. Karena kebodohan mereka. Karena minimnya perhatian mereka terhadap perkara agama mereka. Dan itu memang fakta ya. Kalau di kota karena dakwah itu gencar, itu kalau dibandingkan dengan penduduk pedalaman ya jauh memang. Orang-orang desa itu kurang perhatiannya terhadap perkara agama itu kurang sekali. Dan ini memang dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bodoh tentang perkara agamanya, itu kedudukannya seperti mayit, meskipun tidak dikubur. Hati yang jauh dari ilmu itu seperti mayit. Sementara raga mereka itu menjadi kuburan bagi hati-hati mereka yang telah mati. Maka dalam hadis ini juga terdapat larangan dari mendiami desa-desa pedalaman yang jauh dari ilmu. Ini perkara yang tercela. Itu pun berdasarkan nas Al-Quran juga. Ini tentang hikayat Yusuf alaihi salam, di mana Allah menyatakan, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Sungguh Allah telah bermurah hati padaku, berbuat baik padaku, ketika Allah keluarkan aku dari penjara, kemudian mendatangkan kalian ke kota Mesir dari daerah pelosok. Berarti kan mereka bisa ke kota yang sebelumnya mereka itu saudara-saudara tinggal di daerah pedalaman. Ini sebuah kenikmatan. Di sini kedatangan saudara-saudara mereka dari desa-desa pedalaman pelosok yang jauh dari kota didatangkan oleh Allah ke tempat Yusuf di kota ini termasuk bentuk ihsan Allah, kebaikan Allah terhadap beliau alaihi salam. Sehingga sebagian ulama menyatakan hijrah dari desa-desa pedalaman ke kota yang termasuk bentuk kenikmatan. Sehingga di antara mereka ada yang mengungkapkan, alhamdulillah alladzi naqalani min biladil jawa'i wal jahli ila biladil lutfi wal ilmi. Segala puji yang sempurna bagi Allah yang telah memindahkanku dari negeri yang kasar, kaku, negeri kebodohan, menuju negeri kelembutan dan ilmu. Sehingga penduduk kota itu seperti diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu lebih bisa menyempurnakan seseorang dalam keilmuan dan agamanya, dalam kelembutan hatinya, apa yang itu sulit terjadi pada penduduk-penduduk desa pedalaman atau pelosok. Sebagaimana ketika seorang itu tinggal di negeri atau di daerah pelosok, itu memang dari sisi fisik itu lebih kuat-kuat. Dan dari sisi apa? Fisik itu lebih kuat-kuat. Kalau di kalangan bangsa Arab memang ada sisi keutamaannya tinggal di daerah pelosok, terutama kalau di situ sampai ilmu. Itu biasanya orang Arab itu kalau menyusukan anak-anak mereka dibawa ke daerah Badui, di desa pelosok. Karena apa? Masih alami lah dari sisi makanannya, sehingga kualitas asinya itu yang terbaik. Kemudian belum tercemar dengan apa karakter peradaban kota yang banyak pendatang asing. Kemudian dari sisi bahasa itu lebih apa murni. Sehingga para ulama ketika memahami satu kata sulit baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis, maka mereka mengembalikan maknanya itu kepada bahasanya orang-orang Badui, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa dan dialek mereka sehingga masih murni apa yang mereka pahami dari kata-kata tersebut dalam bahasa mereka, ya, maka dikembalikan maknanya ke situ. Meskipun kalau tinggal di daerah pelosok pedalaman, kalau ada maslahat, tentu terkadang lebih bermanfaat daripada tinggal di kota. Yang di kota penuh dengan kemaksiatan, kita sulit menghindar. Ya, kemudian kita tinggal di desa pelosok, tapi di situ sampai dakwah, bahkan memungkinkan kita untuk belajar agama lebih tenang, maka tentunya lebih bermanfaat. Namun secara umum di sini, di kota yang di situ mudah untuk mencari ilmu, terambil ilmi, tentu lebih utama daripada tinggal di desa-desa pedalaman, desa-desa pelosok. Berkata Ahmad bin Asim, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, menyatakan Al-Kufur Al-Qura. Latas kunil kufura, latas kunil qura. Jangan tinggal di desa-desa pelosok, karena kata kufur artinya desa pedalaman atau pelosok. Bab yang berikutnya, bab yang ke-232 atau 264. Babul Badwi ila tilai. Bab keluar ke daerah-daerah pelosok menuju ke tempat-tempat yang tinggi, atau mungkin sebaliknya ke lembah-lembah saluran air karena adanya satu kemaslahatan, maka yang demikian itu hal yang baik karena pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang ke-452 atau 580 dalam kitab aslinya. An Shuraihin an abihi qol sa'altu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anil badwi qultu wa hal kana an-nabiyyu yabdu qalat na'am kana yabdu ila haula ittila. Diriwayatkan dari Shuraih dari ayahnya, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang kalau kita menyendiri di daerah pelosok. Aku bertanya, apakah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah, artinya menyendiri, pergi ke daerah-daerah pedalaman? Qalat, maka Aisyah menjawab, na'am, iya. Beliau pernah melakukan yang demikian itu, keluar ke daerah pelosok sampai ke tempat-tempat tinggi itu, atau tempat-tempat lembah-lembah yang rendah, tempat mengalirnya air itu, disebutkan demikian. Karena attila bentuk jamak dikata tal'atun, artinya satu kata yang memiliki makna yang berlawanan. Kadang artinya tempat yang rendah saluran air, terkadang dimaknai tempat yang tinggi perbukitan. Maka dahulu Nabi pernah melakukan yang demikian itu, kadang keluar dari Madinah menuju ke daerah pelosok Badui, daerah-daerah Badui pedalaman untuk satu maslahat. Ke daerah-daerah yang tinggi, terkadang ke daerah-daerah yang rendah. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Mungkin untuk kalau kita ya sesekali-kali tambah refreshing lah, tambah ke daerah-daerah pelosok gitu, menyapa mereka atau berdakwah di sana, itu tidak mengapa. Karena Rasulullah juga pernah melakukan yang demikian itu, artinya tidak bertentangan dengan larangan beliau pada hadis sebelumnya. Kalau yang dilarang itu kan orang itu memang berdomisili di daerah pedalaman yang jauh dari ilmu, sementara masih memungkinkan dia untuk tinggal di daerah yang lebih maju dari sisi peradaban ilmiahnya. Ini yang dilarang. Bab yang berikutnya, bab yang ke-233 atau 266 dalam kitab aslinya. Babut tu'uddati fil umur. Bab pentingnya kita memiliki sikap tu'udah, itu sikap hati-hati, tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu dalam setiap perkara. Asar yang ke-453 atau 583. Qala al-musannif rahimahullah anil Hasan huwal Basri. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah bercerita. An rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu fa'awsa maulahu bibnihi falam ya'luhu hatta adraka wa zawwajahu faqala lahu jahisni atlubul ilma fajahazahu. Dahulu ada seorang laki-laki, ketika dia diwafatkan oleh Allah, dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang budak. Maula itu budak perempuan. Namun kata maula dihukumi mudzakkar ya. Tapi yang dimaksud di sini budak perempuan. Budak perempuannya. Maka laki-laki tadi sebelum meninggal dia berpesan, berwasiat pada budak perempuannya agar merawat putranya. Falam ya'lu, maka tidak henti-hentinya budak tadi merawat dengan baik anak majikannya hatta adraka, sampai dewasa. Dan akhirnya dinikahi, anak majikannya itu menikahi budaknya tadi. Faqala lahu, maka sang anak laki-laki tadi berkata pada budaknya, jahizni atlubul ilma, persiapkan untukku, aku ingin talabul ilmi, ingin belajar agama. Fajahazahu, maka disiapkan segenap kebutuhannya oleh istrinya. Fada'a liman fas'alahu, maka anak laki-laki tadi mendatangi seorang alim dan minta bimbingan padanya. Faqala, maka sang alim berkata, idza aradta an tantaliqa faqulli uallimka, kalau kamu nanti hendak pergi maka datang kamu kemari, aku akan ajarkan padamu ilmu. Faqal, maka dikatakan oleh perawi, anak laki-laki tadi mengatakan, hadara minil huruj alim nih, dia datang pada sang alim. Sekarang saatnya bagiku untuk keluar, untuk talabul ilmi. Fa'alim nih, ajarkan padaku ilmu. Adakah mungkin nasihat yang tidak engkau sampaikan sebagai bekal dalam perjalananku untuk menuntut ilmu? Faqal, maka sang alim menasihatkan tiga kalimat. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Nasihat yang benar-benar berharga. Nasihat tersebut, yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu selalu pada Allah, tentunya dimanapun kamu berada. Wasbir, kemudian bersabarlah. Wala tasta'jil, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu dalam setiap perkara. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, fi hadza al-khairu kulluh, sungguh dalam nasihat sang alim ini terdapat kebaikan semuanya. Kebaikan semuanya itu terdapat pada tiga hal ini. Kalau orang itu bertakwa, orang itu sabar, orang itu tidak ceroboh dalam segala hal. Faja'a wala yakadu yansahuna innama hunna thalathun. Maka datanglah sang anak tadi, dan hampir-hampir anak laki-laki tadi tidak melupakan nasihat tersebut. Hanyalah nasihat itu berupa tiga rangkaian kata saja. Bertakwalah kepada Allah. Sabar kamu. Jangan gerusa-gerusu. Jangan terburu-buru. Falamma ja'a ahlahu nazala an rahilatihi. Falamma nazala ad-dara idha huwa birajulin na'imin mutarahin anil mar'ah wa idha mra'atuhu na'imah. Akhirnya thalabul ilmi, tidak diceritakan kisah belajarnya, kemudian dipotong kisahnya, sampai akhirnya sudah pulang, saatnya untuk pulang. Dari pengembaraan dia mencari ilmu. Maka dia mendatangi istrinya. Dia turun dari hewan kendaraannya. Tatkala dia turun ke rumahnya, tiba-tiba di dalam rumah ada seorang laki-laki yang tidur, istirahat, di samping istrinya. Dalam keadaan istrinya juga sedang tidur. Tentu muncul api kecemburuan. Dia marah. Qal wallahi ma'uridu an antadiru. Ma'uridu ma'antadiru bihada. Demi Allah, aku enggak ingin menanti lebih lama lagi untuk membunuh orang ini. Faraja ila rahilatihi. Falamma arada ya'khudha as-sayf. Kemudian dia kembali ke hewan kendaraannya. Tatkala dia ingin mengambil sebilah pedangnya, kalau dia teringat pesan gurunya, bertakwalah kepada Allah, sabar, jangan buru-buru. Akhirnya dia kembali, enggak jadi. Masuk lagi ke dalam rumah. Falamma qama 'ala ra'sihi. Ketika dia sudah berdiri di atas kepala laki-laki tadi, kan pada tidur, enggak tahu. Qul ma antadiru bihadza syai'an. Aku enggak bisa menanti lebih lama lagi. Pengen dibabat sudah wes gitu. Faraja ila rahilatihi, dia kembali ke hewan kendaraannya lagi. Falamma arada yakhudha sayfahu dzakarahu. Tatkala ingin mengambil pedangnya, ingat pesan gurunya. Bertakwalah kepada Allah, sabar, jangan terburu-buru. Faraja ilaihi, balik lagi ke dalam rumah. Falamma qama 'ala ra'sihi istayqadha ar-rajul. Ketika dia sudah berada di atas kepala laki-laki tadi, ternyata laki-laki tadi bangun. Falamma ra'ahu wasaba ilaihi, ketika melihat yang datang itu dia, maka dia langsung melompat ke arahnya, fa'anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu. Langsung dipeluk, dicium, kemudian ditanya gimana kabarmu. Disebut yang memang dalam penjelasan para ulama, laki-laki tadi ternyata itu mahramnya istrinya, saudaranya istrinya. Qal ma asabta ba'di, qal asabtu wallahi ba'daka khairan katsiran. Asabtu wallahi ba'daka anni masaitul lailah baina sayf wa baina ra'sik salasan mirar. Fa hajjazani ma asabtu minal ilmi an qatlika. Ketika ditanya oleh laki-laki tadi, Apa kamu lakukan setelah kamu pergi? Katanya, aku melakukan demi Allah banyak kebaikan. Maka aku melakukan demi Allah bahwasanya aku pernah berjalan pada semalam antara pedang dan kepalamu itu 3 kali tadi. Bera wiriwari 3 kali, maka yang menghalangiku untuk melakukan pembunuhan terhadapmu yaitu karena ilmu yang aku dapatkan dari gurunya. Sabar, awat bertakwa kepada Allah, kemudian sabar, jangan terburu-buru. Maka dalam asar yang agung dan mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dalam hadis ini, terdapat satu faedah yang luar biasa yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus mendasari seluruh kehidupan kita di dunia ini dengan takwa Allah. Kan wasiat seluruh para nabi dan para rasul. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam asar ini terdapat anjuran untuk kita berusaha senantiasa tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ini adalah jihad yang paling afdal di hadat zaman, pada zaman sekarang. Jihad yang paling berat adalah meluangkan waktu untuk belajar agama. Apakah itu memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menghafal hadis, mempelajari ilmu alat, atau berusaha untuk mengerti tentang ilmu fikih secara benar sehingga ibadah kita menjadi baik. Belajar yang lebih afdal dari itu tentang bagaimana kita membenahi akidah kita agar kita berada di atas akidah yang sahihah, yang lurus, salimah. Ini adalah jihad terbesar di masa sekarang. Demikian diterangkan oleh para ulama. Kemudian dalam hadis ini terdapat satu faedah, dengan bekal ilmu seseorang bisa menahan diri dari berbagai macam tindakan-tindakan mungkar, kemaksiatan, atau terjatuh dalam tindakan ceroboh yang nanti akan berujung kepada penyesalan ketika nasi sudah menjadi bubur. Kata pepatah Arab menyatakan, sabaqa sayful adzal, pedang sudah terlanjur mendahului penyesalan atau celaan. Kalau orang Jawa bilang, oh jatuh no, itu enggak tepat, artinya enggak pas. Kalau seandainya, ada larangan dalam hal yang semisal itu. Maka sangat penting bagi kita untuk, seperti yang dilakukan oleh anak muda ini, untuk senantiasa berdiskusi dengan ulama, ini orang-orang yang berilmu. Penting, jangan diremehkan meminta saran dengan orang-orang yang lebih berilmu dari kita dalam menghadapi satu permasalahan, meskipun masalah sepele yang kita terkadang itu merasa mampu mengatasinya. Tapi di sana mungkin ada nasihat, petunjuk, bimbingan seorang ilmu yang karena pengalamannya, karena kedalaman ilmunya, karena wawasan yang luas, ada satu hal yang luput dari kita. Tadi sang alim menasihati, melihat semangat anak muda untuk belajar agama, dinasihati, bertakwalah kepada Allah, sabar, jangan terburu-buru. Maka memegang teguh nasihat para ulama, bimbingan mereka dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, itu perkara yang sangat penting. Yang berikutnya, ilmu itu kita cari itu bukan karena sekedar ilmu atau sekedar memperbanyak ilmu, tapi ilmu kita cari untuk tujuan yang selainnya, bukan sekedar ingin mendapatkan ilmu semata, tidak. Karena ilmu dicari karena ada maksud dan ligoiri, ada tujuan yang selainnya. Apa tujuan yang selainnya? Al-amalu bihi, ilmu itu untuk dia diamalkan. Nasihat, bertakwalah kepada Allah, sabar, jangan gerusa-gerusu dalam setiap perkara, jangan terburu-buru. Kalau cuma sekedar kita hafalkan, kita dengarkan, gak diamalkan, kan percuma. Diamalkan baru akan membuahkan faedah yang besar dalam kehidupan kita. Maka dalam asar ini terdapat anjuran untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah, bersabar, dan tidak tergesa-gesa. Kadang ada faedah ilmu yang sedikit kemudian diamalkan, itu mungkin jauh lebih baik daripada kita mendapatkan 1000 faedah cuma kita hafalkan saja, tapi kalau nol pengamalannya itu percuma. Sedikit diamalkan jauh lebih baik daripada banyak tidak ada apa pengamalannya. Sikap hati-hati perkara yang penting. Kana ta'anni minallah wal ajalah minas syaitan. Teliti, sabar, tidak gerusa-gerusu, hindari Allah. Adapun sikap gerusa-gerusu, sembrono, gegabah, tidak mau banyak pertimbangan, ini dari syaitan. Dari syaitan. Rasulullah memuji sahabatnya Asyad Abdul Qais karena dua perangnya yang ada padanya. Inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah. Pada dirimu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah, yaitu karakter sabar dan tidak tergesa-gesa. Ini faedah yang bisa kita ambil dari atar ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.